Nah, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar. Ikhwana fi din a'azani Allah wa ayyakum jami'an, pada kesempatan di sore hari ini bertepatan dengan tanggal 24 di bulan Safar 1445 Hijriah, dengan at-taufiq dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dalam majelis yang mulia ini. Sore hari ini kita telah sampai pelajaran kita, yakni tafsir surat Al-Falaq. Nah, di antara surat Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq wan Nas. Dua surat ini adalah dua surat yang dibaca di pagi hari dan sore hari, yang dibaca setelah ba'das shalah lima waktu, dan sebagai surat dari surat Ar-Ruqyah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan penyakit dan juga bisa menghilangkan gangguan dari jin, dan juga bisa mengusir sihir sebagaimana Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tersihir oleh seorang Yahudi, kemudian sihir itu bisa dilenyapkan dan diusir dari beliau. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca surat Al-Falaq dan juga An-Nas. Karena surat ini penting dan sering dibaca sebagai bacaan zikir pagi sore dan yang lainnya, sehingga sangat kurang pantas bagi kita sebagai seorang muslim atau muslimah tidak mendalami tentang ma'ani wa tafsir surat tersebut. Walaupun semua surat-surat fil Quran mengandung ilmu, mengandung hikmah, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Al-Karim melainkan syarat dengan ilmu, syarat dengan hikam, syarat dengan ibar, pelajaran demi pelajaran yang sangat berharga. Dikarenakan ayat Al-Qur'aniyah adalah kalamul bari, kalamullah ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang keluar dari kalamullah, yang keluar dari Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sehingga kalimat-kalimat Allah wa kalamullah subhanahu wa ta'ala tentu mengandung berbagai hikam, durus, wa ibar sebagaimana kesempurnaan sifat-sifat yang maha mulia. Sore hari ini kita menginjak pada surat yang ketiga atau surat yang keempat, ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan ghasiq. Apa itu makna ghasiq? Idza waqab, idza dakhal. Dan dari kejelekan atau kejahatan ghasiq, jika telah larut dan telah masuk gelap gulita. Sebagian fasirin menjelaskan makna ghasiq adalah al-lail, malam hari. Sebagian lain menjelaskan al-qamar, rembulan. Kedua-duanya adalah bermakna atau disebut pula sebagai ghasiq. Malam juga disebut sebagai ghasiq, qamar juga disebut sebagai ghasiq. Di antaranya adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Isra ayat ke-78, Allah mengatakan wa aqimis shalah lidulushki syamsi ila ghasiqil lail, dan dirikanlah salat setelah tergelincirnya matahari ke arah barat, salat zuhur. 6. Sampai ila ghasaqil lail, sampai malam jika telah gelap gulita. Nah, di sini Allah mengatakan ila ghasaqil lail, malam pun juga dinisbahkan kepadanya al-ghas. Jika yang dimaksud dengan ghasiq itu adalah malam, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung, mencari perlindungan dari kejahatan dan bahaya di malam hari. Karena memang malam hari biasanya adatan takthuru fi al-hawam wal-fuhush. Biasanya di malam hari itulah muncul berbagai binatang-binatang yang berbisa, yang berbahaya. Hewan-hewan liar muncul. Ini secara al-adah, kebiasaan. Yang tidak muncul di siang hari. Makna yang kedua adalah al-qamar. Ghasiq bimana al-qamar, rembulan. Sebagaimana pula dalam sebuah riwayat inda Tirmidzi, qala hadza huwal ghasiq, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memperlihatkan al-qamar. Nabi sedang memperlihatkan al-qamar. Kemudian Nabi mengatakan hadza huwal ghas, huwal ghasiq. Inilah, yakni qamar inilah adalah al-ghasiq. Kenapa al-qamar dikatakan ghasiq? Innama kana ghasiqan li'anna sultanahu yakunu fil lail. Dikatakan ghasiq karena rembulan tersebut berjalan dan berpancar, bersinar ya, di malam hari. Nah, dia beredar berpancar, bersinar ya di malam hari. Dan sehingga di sini makna ghasik bisa meliputi al-lail ataupun al-qamar. Sehingga di antara para mufassirin ada yang memaknai ghasik adalah malam, ada yang memaknai ghasik al-qamar. Adapun Asy-Syaikh Al-Allamah Utsaimin rahimahullah, tidak ada pertentangan antara keduanya. Tidak menjadi masalah. Sebagian mufassir menjelaskan makna ghasik al-lail, sebagiannya al-qamar. Tidak menjadi masalah. Tidak saling bertolak belakang. Karena memang dua-duanya masuk dalam makna ghasik. Sehingga Asy-Syaikh rahimahullah bahwa makna ghasik di sini am sifatnya. Sehingga malam juga ghasik, qamar juga ghasik. Idza waqab, bagaimana idza dakhal, kalimat idza waqab, idza dakhal. Idza dakhala. Jadi kalau diartikan wa min syarri ghasik idza waqab, wa min syarri laili idza dakhal bidzullamihi. Dari kejelekan malam jika telah larut. Nah, jika dimaknai qamar, wa min syarri al-qamar idza waqab, yakni idza adaa binurihi fa inna ghasiq. Jika mulai memancarkan sinarnya, dia juga ghasiq. Dua-duanya masuk dalam makna ayat ini, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat ketiga ini dari surat Al-Falaq maktuf kepada ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejelekan atau kejahatan ciptaan atau makhluk yang Allah ciptakan. Berlindung kepada Allah Rabbul Falaq, Rabbun Nas, Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari kejahatan, keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, di antara makhluk tersebut adalah ghasiq idza waqab. Nah, di antara makhluk yang kita disuruh oleh Allah berlindung dari kejahatan makhluk tersebut adalah dari kejelekan al-lail. Nah, jika telah larut malam. Atau dari rembulan jika telah memancarkan cahayanya. Menandakan waktu sudah malam, semakin gelap gulita. Yang biasanya mulai muncul 6 hewan-hewan yang berbahaya. Dan juga kebiasaan orang-orang yang punya niat jahat juga di malam hari. Dari surraq, qutta' tariq, dari para pencuri, dari perampok, yang biasanya mereka beroperasi di malam hari. Dan dari segala macam kejelekan di malam hari tersebut. Dari fitnah asy-syahawat juga terjadi. Banyak terjadi di malam hari ini. Di sini juga tanbih penting untuk kita berwaspada mengadakan aktivitas di malam hari, bekerja di malam hari, adanya banyak resiko-resiko, dan juga mewaspadai dari anak-anak kita di malam hari. Karena berbagai macam bahaya dan keburukan, kejahatan yang terjadi, yang muncul di malam hari tersebut. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab bagaimana kita mengontrol, mengwaspadai, mengawasi. Jangan sampai anak-anak kita lepas di malam hari, tidak terpantau, tidak terkontrol. Kemana mereka keluar? Bersama siapa dia keluar? Untuk apa dia keluar? Ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk menyelamatkan, untuk menjaga mereka. Ayat ketiga ini, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan dan kejelekan ghasiq, baik malam atau rembulan, idza waqab, jika telah larut malam, jika dimaknai ghasiq rembulan, dari kejahatan rembulan yang telah memancarkan cahayanya. Nah, ayat ini adalah mimbab, dalam istilah tafsir, mimbab atf al-khas al-am. Bab, nah, mengatafkan yang khusus kepada yang am. Ya, ini ayat ketiga ini ma'tuf kepada ayat yang kedua. Ayat kedua sifatnya umum, berlindung dari kejelekan makhluk. Kejelekan makhluk, baik manusia, baik jin, atau makhluk apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, di antaranya adalah kejelekan ghasiq. Ini bab mengatafkan, menyambungkan dari yang khusus kepada yang umum. Berikutnya ayat yang keempat. Allah tabaraka wa ta'ala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan, kejelekan, an-naffatsati fil 'uqad. Makna an-naffatsat, para mufassirin menjelaskan mengandung makna an-naffatsat meliputi dua hal. Yang pertama adalah as-sahirat, para penyihir-penyihir dari wanita. Yang kedua adalah an-naffatsat ay al-anfus an-naffatsat, kejelekan jiwa-jiwa yang jahat. Yang menghembuskan kejahatan, yang menebarkan kejahatan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, fil uqad, yang menghembuskan buhul-buhulnya, dikatakan di sini an-nafathat dengan bentuk jamak mu'annas, para tukang-tukang sihir dari kalangan wanita. Hada mimbab al-taghlib. Mimbab taghlib ini secara umum kebanyakannya para pelakunya adalah kaum hawa, wanita. Namun, enam, tidak menutup juga enam adanya hasungan dan perintah untuk atau meliputi pula dari tukang sihir yang laki-laki. Nah, sehingga kalimat an-naffatsah tadi, walaupun dengan sighah jamak mu'annas, itu hanya mimbab at-taghlib secara umum. Nah, sehingga meliputi pula perintah untuk berlindung semua tukang jenis sihir. Baik itu An-Nisa pada umumnya ataupun Ar-Rijal. Di sini pula adanya prinsip Ahlussunnah mengimani adanya sihir. Bahwa sihir bukanlah sebuah khayalan. Tetapi as-sihir amrun haqiqiyun. Namun semuanya tidaklah terjadi illa biiznillah. Sebagaimana kejahatan-kejahatan makhluk yang lainnya. Semuanya biiznillah terjadinya. Termasuk pula sihir. Betul-betul as-sihir ini bukan perkara majas. Bukan khayalan. Tetapi indahli sunnah amrun haqiqiyun. Bahwa Nabi tersihir. Nah, bukan kiasan, bukan majas. Benar-benar Nabi tersihir. Secara hakiki, secara basyariah beliau, secara sifat manusia, beliau tersihir sebagai manusia yang lainnya. Bisa sakit. Nah, namun, karena beliau seorang nabi, terjaga risalahnya, terjaga kenabiannya, terjaga kerasulannya. Tidak terpengaruhi sisi nubuah dan risalahnya. Yang dipengaruhi hanyalah sisi basyariah, jasad dan badannya ini. Karena sihir adalah amrun hakiki. Yang bisa menimbulkan mudarat kepada Bani Adam. Bahkan menimbulkan kecelakaan, kematian, na'udzubillah. Menimbulkan perceraian suami istri. 6. Dan menimbulkan berbagai mudarat-mudarat. Yang terjadi. Bahkan banyak terjadi menimpa Bani Adam. Maka di situ ikhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum, kita sebagai manusia yang lemah diperintahkan untuk berlindung kepada Allah yang maha sempurna sifat-sifatnya. Hanya berlindung, beristi'adah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beritimat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meminta kesembuhan dari Allah, berlindung dari kejahatan sihir tersebut juga kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan keyakinan kita bahwa sihir itu mempengaruhi Bani Adam bukan semata-mata sihirnya itu sendiri yang lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala wa kudratuhu. Nah, bahwa itu semua terjadi atas kehendak Allah. Si fulan tersihir bukan semata-mata sihirnya ini. Itu sebagai sebab. Tetapi tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Kemudian, ayyuhal ikhwah, karena itu bagian dari at-takdir min Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah tidaklah menakdirkan yang menimpa Bani Adam, melainkan di sana ada hikmah. Itu bukan bentuk dari kedzaliman, tetapi itu bentuk dari hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah menakdirkan adanya penyakit, seorang tertimpa sebuah penyakit, sama. Tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan seluruh yang Allah takdirkan tersebut. Jika ditinjau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, nafsu takdir adalah baik. Tidaklah Allah bertindak, tidaklah Allah memutuskan dan tidaklah menciptakan sesuatu kecuali semuanya adalah baik. Yang dikatakan takdir baik atau takdir jelek itu adalah yang mengalami takdir manusia ini. Tetapi Allah yang menakdirkan semuanya adalah baik. Semua perbuatan Allah adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan. Wala yadzlim rabbuka ahada, tidaklah Allah mendzalimi siapapun di antara hamba-hambanya. Sehingga dikatakan takdir itu baik atau buruk itu jika ditinjau dari sisi apa? Al-maqdur. Yang mengalami takdir atau ditinjau dari sisi akibat. Akibatnya. Akibat takdir ini adalah baik atau buruk. Bukan semata-mata takdirnya. Kalau semata-mata takdirnya itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan Allah adalah dibangun di atas ilmu, hikmah dan keadilannya. Dan Allah tidaklah berbuat zalim kepada siapapun. Allah menimpakan sakit kepada si fulan, ada hikmah. Di atas ilmu Allah yang sempurna, di atas keadilannya dan hikmah, ada hikmah supaya orang tersebut dosa-dosanya dihapus, supaya orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya orang tersebut dinaikkan derajatnya jika dia ikhlas, jika dia sabar. Main dunia adalah dunia ini ujian, tempatnya diuji, tempatnya ujian. Di antara bentuk ujian ditimpakan rasa sakit atau penyakit menimpa seorang hamba. Sebagaimana pula sihir. Si fulan tersihir, bahkan Nabi tersihir. Sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzalika, semuanya itu adalah didasarkan pada kamali adlihi wa kamal hikmatihi. Allah punya hikmah yang sempurna. Dengan hikmah Allah, di antaranya adalah apa? Munculnya sebuah syariat ruqyah. Di antara ruqyah untuk mengusir sihir, surat Al-Mu'awwidzatain ini. Ini hikmah. Hikmahnya, di antara ujian yang menimpa Bani Adam, perkara sihir ini. Ternyata ada sihir. Dan juga ada hikmah supaya Bani Adam mengetahui apa itu sihir. Bahaya sihir. Dan hukum para tukang sihir. Dan sekian banyak fawaid dan hikam di balik at-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tersihir setelah diruqyah tidak sembuh-sembuh. Ya akhi fillah, semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penyakit, ada penyakit yang mudah sembuh, ada penyakit yang susah sembuh. Bahkan ada penyakit yang secara hitungan tim medis memang susah disembuhkan. Mimma la yurja syifa'u, tidak diharapkan kesembuhannya. Penyakit gula yang kronis, ya seperti itu. Bisanya hanya di rem-rem. Kalau hilang total, sulit. Tinggal menjaga menu makanannya. Orang kena darah tinggi, kolesterol, asam urat, atau yang lainnya. Demikian pula penyakit timbul sihir, ada yang cepat disembuhkan, bismillah. Ada yang lama. Semuanya adalah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban hamba berusaha berhusnudzan kepada Allah yang kedua. Tidaklah Allah menguji seorang hamba, melainkan di balik itu ada hikmah, pelajaran. Jika dia ikhlas, seperti halnya orang yang kena penyakit ayan, datang kepada Nabi untuk minta doa disembuhkan. Namun jika dia sabar, pahalanya jannah baginya. Penyakit ayan juga tidak mulai disembuhkan. Seolah-olah mimma la yurja syifa'uhu, sulit disembuhkan. Itu semua adalah takdir minallah Subhanahu wa taala. Namun di situ banyak pahala jika ikhlas. Banyak fadilah jika dia sabar. Naam. Dan yang kelima, ayat yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Alam menutup surah Al-Falaq ini, ayat kelima, dari kejahatan, dari keburukan orang yang hasad, jika dia berbuat hasad. Di sini bahaya orang yang hasad. Di dalamnya hasad termasuk dari penyakit hati yang berbahaya adalah al-hasad, dengki, kedengkian. Apa itu seorang yang berhasad tersebut? Dijelaskan Al-Utsaimin rahimahullah, al-hasid adalah walladhi yakrah ni'matallah ala ghairihi, seseorang yang benci nikmat Allah ada pada orang lain. Apalagi ingin menghilangkannya, ingin mengenyahkannya, lebih parah lagi. Sehingga hasad ini enam bertingkat-tingkat. Sekedar benci, membenci, tidak suka, dadanya sempit, dadanya sakit hati, adanya sebuah nikmat Allah diberikan kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Di antara sebab, min a'dami asbabil khilaf wan niza' di sini. Bainan nas adalah bahaya penyakit al-hasad. Seorang yang berhasad ini bersumber darinya berbagai macam kejahatan dan kejelekan. Dari gerak-gerik matanya, dari pandangan matanya, berbahaya, penyakit al-ain, wa hada haq, wa na'udzubillah, sehingga minas sunnah, jika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, disunahkan kita bertabarruk kepada Allah, membaca barakallahu fik atau tabarakallah. Barakallah fi ilmika, barakallah fi amalika. Semoga Allah memberkahi ilmumu, semoga Allah memberkahi tulisanmu, semoga Allah memberkahi amalanmu. Kita melihat atau sesuatu yang dimiliki oleh orang, teman kita, tetangga kita, Allah beri kenikmatan, kita ada Allah barakallah fik wa barakallah fi malik wa barakallah fi baitik. Semoga Allah memberkahi rumahmu, memberkahi mobilmu, kendaraanmu, memberkahi anak-anakmu, tetangga kita lahir, dilahirkan anak yang ganteng, bagus. Barakallahu fiik wa barakallahu fi auladika. Atau kita baca tabarakallah, Allah Akbar, subhanallah, masya Allah. Kalimat-kalimat, nah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ajub kepada Allah. Membesarkan semuanya atas kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Supaya apa? Terhindar dari bahaya al-ain. Pengaruh al-ain, kejahatan al-ain yang hasad. Lebih berat lagi jika hasad muncul dalam kalbunya ini. Berbagai macam sebab-sebab kejelekan muncul dari al-hasad ini. Na'udzubillah minal hasad. Thumma na'udzubillah minal hasad. Radul batil karena hasad. Radul wasiyah karena hasad. Afan radul haq karena hasad. Radul al-fatawa karena hasad. Radul nasrul ilm hasad. Menolak al-haq karena hasad. Menolak fatwa para ulama hasad. Menolak menyebarkan fatwa ulama hasad. Yang diistilahkan oleh para ulama hududun nafas, wa min hududin nafas hasad hawa nafsu. Hasad dari bentuk hawa nafsu, tidak suka kalau temannya masih digolongkan sebagai doa salafiyin, tidak suka kalau temannya, saudaranya dikatakan doa yang thayyib, yang thayyibin. Tidak suka karena hasad. Tidak suka kalau temannya dipuji oleh para ulama, mendapat rekomendasi dari para ulama, dari para masyayikh. Dari hasad ini memunculkan berbagai macam fitnah, bahkan kedustaan-kedustaan dan berbagai macam kerusakan-kerusakan akhlak karena gara-gara hasad. Oleh sebab itu, Allah pun juga memasukkan poin dalam ayat yang kelima ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena bahaya yang luar biasa, kerusakan ditimbulkan dari kejahatan hasad. Orang yang berbuat hasad. Dari kejahatan orang yang hasad. Jika dia berbuat hasad. Na'udzubillah. hasad. Inilah sunnah kaum Yahudi. Hasad sunnah iblis. Sehingga hasad sunnah ahli syar. Baik. Demikian ikhwana fillah, a'azzani Allah wa ayyakum jami'an. Nah, kita telah selesai dari tafsir surat Al-Falaq. Semoga dalam pertemuan berikutnya kita bisa bersama-sama untuk mengulas dan mengambil faedah ilmiah dari surat Al-Nas. Ilahuna naktafi bihadal miqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.